ni mala buka ni ana deliara jonga la jigi jona joma ni la kunuga magi kemni magi magi dalo magi jari magi o buya jaranya Kangeli kemeni masadi, kangeli joni makidi, yo kangeli joni makiwa, yo kangeli joni makidi, iga bonya jara talo, magi magi magi magi, kangeli nyana nedema. Magi, magi, magi, magi, kangeli kemani bulule. Magi, magi, magi, magi, keme kemani na magi miwe. Niye jama vara jogonga, tonya, kubegi zago mogota. Ane bike meni magita. Fun mari gi sale ke bali jayi nyama ja magi ni ne wa gundu kanya gundu gada ma de ngana du wala go gundu de ri jabi na ja tike bang o kanya di ba jogala ji gi jana jwa meri da kununga Mungu muna nyao nyado no ebi da la la Sati mado kia kama lenye sati mado kuye punitre Kanja di nyana kui Ye ayo kana njele ba dinema Ngu maki mwa barika Kanja di kwa barika masi Ayo se ukura njele ba dinema Nego kanja di mwa barika Fati wali gizadi kebe ni jajiri Ako farika mase Mani kapata leo naka wani tu ajabi Aya wala naka nyele pati ne maa Ngo maki maa farika ako farika mase Kani muta kajike pati ne maa Neku farika maki kwa farika mase Kawe itala nyele pati ne maa Ngo kanjali maa farika kanjali ko alifuza Farika mase de Aye, kora jele badi ne mo. Ne ko kaje li mo barika, magi ko li barika mase. Kase ibu ko jele badi ne ma, ko kaje li mo barika, kaje li ko li barika mase fola. Jele bani jadi bani nyasma masa, bi badu nyada. Diya ja ma fara nyonga, tonya ko begi sako mogota. Ne bi kemeni makita. Sugura la jeneba niba, sebuku jeneba niba, numudaka jeneba niba, wetala jeneba niba, tana jeneba niba, dubina jeneba niba, hebunya jaranya. Magi, kemeni magi yo buya jara. Daga dabate, yego imami dabe daba, murdiki dabu, fisa ni daji, magi talo. Jili luma wuloko magi, nungu mana wuloko magi, tune mana wuloko magi, jakanja jinyana saladi mazoko imanye. Magi, magi, magi, magi. Kemeni banyena nedema Magi, magi, magi, magi Jali digi nyena nedema Magi, magi, magi, magi Numu digi nyena nedema Magi, kemeni magi obu ya jalanya Kanjali kemeni na kanjali nyama ya keme keme ni ba makido. kanjari soni na kanjari nyokoma da yene beke meni makife kanjari joni na keme magi nyama da jadi urujia basiri mado ikanyi kanyi kanyi kanyi magi nyana nelema Mi be, never came any, my dear, Italo.